coba memahami apa ku berlabuh terdampar di keruhnya satu sisi dunia hadir di muka bumi tak tersaji indah ku ingin rasakan cinta. Selalu tercipta mendekap diriku hanya usung sahaja kurang bagi rana kata bandu lain usang kor yang ku mohon ku ingin rasakan cinta. Kedua